biasa. Hai seorang lelaki selalu jaga gengsi. Bila dengan kekasih walaupun tanggung pulat, selalu jalan-jalan ke sana ke sini, tapi tak bertujuan karena gengsi-gengsian. Gengsi-gengsian.